Sebelum saksi jadikan iman meninggi, yakinku sebelum mimpi adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi jadikan rindu meninggi, dahagakan kasih Nabi bekalku selepas mati. Allahumma salli ala al-Nabi, laulahumma makana al-ana, ya akrama rusulil kirami, arjusi ya rakula. Terus memancar. Allahumma salli